فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam hadis yang ke-135 kita baca kembali hadisnya. قال الحديث رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda من اغتسل يوم الجمعة barang siapa yang mandi pada hari Jumat ثم راح في الساعة الأولى kemudian berangkat ke masjid pada jam yang pertama. Fakaan nama qarraba badana. Maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Ini dari sisi pahalanya dan kedudukannya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang dia berangkat pada jam kedua, fakaan nama qarraba baqara. Maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Wa man ra'a fi sa'ati tsalithah, dan barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, fakaannama qarraba dabsan aqran, maka seolah-olah dia berkurban kambing kibas yang bertanduk. Ini menunjukkan akan keutamaan daripada kambing kibas yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat pada jam keempat, fakaan nama qarraba dajaja, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah, dan siapa yang berangkat pada jam yang kelima, fakaan nama qarraba baydah, maka seolah-olah dia berkurban sebutir kurban. Di sini maksudnya bukan kurban yang syar'i dari apa yang disyaratkan dalam semacam idul adha gitu. Karena kurban ini bukan dari matul anak, dia tidak bisa dikatakan sebagai binatang kurban. Karena telur ayam juga tidak bisa dikatakan sebagai binatang kurban. Hanya saja nilai daripada orang yang melakukan ini semua, rawahnya, artinya keberangkatan dia itu bernilai demikian kedudukannya. Adapun yang berangkat setelah jam tersebut sudah lewat jam kelima, dalam artian imam sudah datang atau sudah mulai khutbah dan semisalnya, maka dia akan mendapatkan daripada keutamaan menghadiri sholat Jumat. Jika mendapatkan keutamaan roha. Baik. Gharibul hadis daripada hadis ini telah kita baca pada pertemuan yang telah lewat. Berikutnya adalah al-ma'na al-ijmali. Makna global yang tercakup dalam hadis ini. Qala Syekh Al-Razzaq rahimahullah, bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlal ihtisal wa tadhkir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan daripada mandi Jumat dan berpagi-pagi ila Jumat. untuk menjalankan ibadah Jumat. Wa darajatul qabli idzalik, dan derajat keutamaan pada perkara tersebut. Sehingga yang berangkat di awal itu derajatnya sangat jauh sekali tingginya. Sangat jauh sekali. Kalau ini adalah pakaian nama ya, seolah-olah di situ. Maka ini merupakan bentuk selisih derajat yang sangat jauh. Betapa tidak. Derajat yang kelima dengan derajat yang pertama. Derajat yang kelima hanya sebutir telur. Seandainya saja seekor unta dijual kemudian dibelikan telur, kira-kira dapat berapa kardus? Tentu akan banyak sekali. Menunjukkan selisih yang sangat jauh. Pada kalau anna manifestal yaumul jumu'ah qabla biha ila shalah. Beliau menyebutkan bahwasanya siapa saja yang mandi pada hari Jumat sebelum dia pergi sholat. Sumada haba ilaiha fisa'atil ula, kemudian dia setelah mandi berangkat pada jam yang pertama. Dimulainya dari semenjak terbit fajar sampai menjelang imam naik mimbar. Itu dibagi lima. Maka jam pertama adalah dari jam sekian sampai jam sekian. Yang kedua dari jam sekian sampai jam sekian. Terus. Falahu ajru man qaraba badana. Maka dia mendapatkan pahala orang yang berkorban badana, unta. Wa tuqbilat minhu, dan diterima darinya korbannya tersebut. Wa man raha ba'dahu fi sa'atil thaniyah, dan siapa saja yang berangkat setelahnya pada jam kedua. Artinya di situ jam pertama pun dia tidak hanya satu orang, dua orang. Selama dia masih pada jam pertama tersebut, walaupun 1000 orang yang dia mendapatkan, mereka mendapatkan keutamaan tersebut pada jam pertama datang. Dan di jam pertama ini pun mutafawitun, berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana unta juga berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mahal, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang murah. Tapi nilainya adalah unta. Semurah-murahnya unta tentunya mahal, lebih mahal daripada sapi. Semurah-murahnya sapi lebih mahal daripada kambing, dan seterusnya. Maka dari yang berangkat di jam pertama ini pun juga mereka masing-masingnya berbeda-beda. Hanya selama masih pada jam yang pertama, kedudukan mereka mendapatkan ya seperti berkorban seekor unta. Untanya yang datang pertama kali dengan unta yang datang kedua sudah beda. Unta yang datang ketiga sudah beda lagi, dan seterusnya. Tetapi dia mendapatkan pahala unta. Sama seperti sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat. Maka masjid yang di situ jamaahnya banyak dengan jamaahnya sedikit, masing-masingnya 27 derajat. Tetapi derajat daripada yang jamaahnya banyak dengan yang sedikit. Nah, di sini juga demikian. Wa man roha fi sa'atil thalithah, dan siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka nama qaraba kabsan da qarnain. Maka dia seolah-olah berkorban kambing yang memiliki dua tanduk. Walau ghaliban yakun afdal al-abbas wa ahsanha. Dan kambing yang bertanduk seperti ini tentunya secara ghalib itu adalah yang paling bagus, paling utama dan paling sempurnanya. Itu biasanya paling mahal. Dan sekali lagi ini juga berbeda-beda antara orang yang datang di jam tersebut, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kambingnya itu nilainya berbeda-beda. Wa man raha fi sa'atin rabi'ah fa kana ma qaraba dajjaja. Dan barang siapa yang berangkat pada jam keempat, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa kana ma qaraba bidhah. Dan orang yang berangkat pada jam kelima seolah-olah dia berkurban telur. Fa idza kharaja al-imam bil khutbah wa shalah insarafa fil malaika al-muwakkalun bi kitabatil qadimin ila sama'i tikab. apabila imam telah keluar untuk berkhutbah dan untuk mengimami sholat, para malaikat yang ditugaskan berada di depan-depan masjid, pintu masjid, mencatat para hadirin, orang-orang yang datang menjalankan sholat jemaah, menutup daripada catatan-catatan ya absensi kehadiran orang yang sholat jemaah tadi, untuk kemudian ikut mendengarkan dzikir, peringatan yang disampaikan khatib. Dan malaikat-malaikat ini berbeda dengan malaikat-malaikat muwakkalun yang ada di samping kanan kiri kita. Ini malaikat-malaikat khusus yang bertugas, ditugaskan oleh Allah berada di depan pintu masjid, mengabsensi setiap daripada yang hadir dalam sholat jumat. Faman ataba dan sirafihim lam yukab minal muqarrabi. Ada pun orang yang setelah malaikat-malaikat ini setelah setelah bubar dari Baitul Maqdis, setelah selesai dalam mencatat kemudian menutupnya, ya, tidak tercatat ya di situ, walaupun tercatat pada catatan amal malaikat yang ada di kanan kiri tersebut ya, yang mencatat kebaikan tentunya sebagai menjalankan sholat jumat, hanya dia tidak tercatat sebagai muqarrabi yang bersegera dalam menjalankan ibadah sholat jumat. Ma yu'akhadh minal hadith, apa yang bisa diambil dari pada di sini? Yang pertama, fihi fadlul ghusl yaumal jumu'ah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan mandi. Wan yakuna qabla dhihab ila shalah. Dan bahwasanya hal tersebut dilaksanakan sebelum berangkat menuju sholat. Telah lewat dan itu dilaksan masalah ini. Apakah mandi itu untuk sholat ataukah untuk hari? Dan yang rajih adalah untuk sholat. Dan peranggap mandi Jumat di saat seseorang mandi, meniatkan untuk mandi Jumat setelah terbitnya fajar. Pun yang paling utama dan paling afdolnya adalah di saat mendekati hendak berangkat. Dan apabila seseorang dalam keadaan junub misalnya di pagi hari tersebut, apakah kemudian mandi dua kali, apakah mencukupi baginya sekali mandi dengan dua niat sekaligus, mandi Jumat dan mandi junub? Dalam perkara ini Ibn Abdul Bar menyatakan, wa ajma'u ala anna man ightasal yanwi ghusla janabah wal jumu'ah jami'an fi waqti ar-rawah annahu yujzihi minhuma jami'an. Dan telah sepakat bahwasannya, ini para ulama yang telah sepakat, para ulama telah sepakat bahwasannya barang siapa yang mandi, mandi Jumat, dia niatkan mandinya tersebut ya di hari Jumat, mandi janabah dan Jumat sekaligus pada waktu dia hendak berangkat ke masjid, mandi sekaligus Jumat dan janabah. Annahu yuji, bahwasanya itu sudah mencukupi. Ini dibuma jamiah dari dua perkara tersebut sekaligus. Wala yaturu istirahun niyah, dan tidak mengapa bersekutu niyah dalam perkara tersebut. Ini faedah yang pertama. Baik, faedah yang kedua disebutkan di sini, wa fihi fadlut tadzkir ilaiha min awwalis sa'atin nahar. Dan padanya pula terdapat keutamaan bersegera kepadanya di awal waktu, di awal waktu. Jadi semenjak fajar, min awali saat nahar, ini semenjak fajar. Di dalam hadis Salman Al-Farisi, di dalam hadis Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik pasal yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa taqahhar bima stata'a min tuhrin, kemudian setelah mandi dia bersuci dengan apa yang dia mampu, dengan bersuci tersebut, tsumadhana, kemudian dia memakai minyak rambut, atau di dalam mandinya tersebut keramas misalnya, seperti sekarang-sekarang ini, termasuk daripada nikmat minallah yang kita diberi kemudahan-kemudahan dalam merawat rambut dengan keramas. Au masa min thibin, dan ini apa namanya, dalam riwayat yang lain disebutkan maning. Manik tasamat mat rosala wa tasala, dengan siapa yang rosala wa tasala, rosala diartikan ya ini keramas, nanti akan kita sebut insyaallah. Baik, au tasamir tibin, atau dia matuh nyawang kuma roha, kemudian dia berangkat, jadi memakai nyawanginya di rumah ya. Dia berangkat tidak ada niat kecuali hanya untuk sholat Jumat dan menghadiri ibadah Jumat tersebut, termasuk khutbah Jumat, mendengarkan khutbah dan sebagainya. Jadi yang mengeluarkan dia hanya itu, bukan urusan-urusan yang lain. Falam yufarik bainatnai, dan di saat sampai di masjid dia tidak membuat gaduh dan memisahkan antara dua orang, termasuk di dalamnya adalah tidak melangkai pundak-pundak jamaah kalau dia bukan orang yang pertama datang. Fasol lama kutiba lahu, lantas dia sholat sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya, dalam artian apa yang mudah baginya untuk dia menjalankan daripada sholat tersebut. Sholat tahiyatul masjid tentunya, sholat mutlaqah. Kuma idha karajal imam ansota, kemudian dia di saat imam telah keluar untuk dimulai khutbah, dia diam, dia ini mendengarkan khutbah tersebut. Wukiro lahu ma bainahu wa bainah jum'atil ukhra, diampunkan baginya antara dia dengan Jumat yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini hadis Salman Al-Farisi. Adapun dalam hadis Aus Ibn Aus At-Taqafi, hadis Aus Ibn Aus At-Taqafi, ini tentang keutamaan daripada tadzkir. Man ghassala yaumal jumu'ah wa tasala. Ghassala di sini ada dua penafsiran atau dua pendapat dari para ulama, nanti akan disebutkan. Barang siapa yang keramas pada hari Jumat dan mengguyur seluruh badannya Wasala ini membasuh mencuci kepala, wasal itu mencuci badannya. Ya ini mandi. Wasala wasal. Pemapak karwab takar. Kemudian dia ini takar menyuruh orang yang tentunya di bawah tanggungan dia, anaknya misalnya, untuk bersegera ke masjid, dan dia juga bersegera. Wa masa walam yarkab, dan dia berjalan. Ini untuk Jumat ini keutamaan berjalan, tidak memakai kendaraan yang jauh, lumayan ngegot begini ya, pahalanya lebih besar. 2 kilo ada ya. Aku tadi naik kota jalan, gak ada subuh di sini. Wadana minal imam pasla ma'a, kemudian mendekat ke imam dan dia menyimak dengan baik. Walam yalqa, dan tidak melakukan perbuatan sia-sia. Ini amalan yang sangat besar tentunya, ya. Amalannya berat dan besar pahalanya. Kalau ingin tahu pahalanya, ini luar biasa sekali. Amalan ini kalau dilihat dengan pahalanya, ya luar biasa, sangat-sangat, ya, tidak berbanding sekali, menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kana lahu bi kulli khutwatin, dia mendapatkan pada setiap langkah. Itu nanti dari ngegot ke sini berapa langkah. Tapi syaratnya wa masa wa lam yakab. Bukan putaran rodanya yang itu, langkah kakinya. Kana lahu bi kulli khutwatin amal sanatin. Dia setiap langkahnya itu terhitung amalan satu tahun. Bayangkan, satu tahun. Ada 1000 langkah, 1000 tahun. Saya kita tidak sampai 1000. Dan itu dilakukan setiap Jumat. Kira-kira bagaimana? Ya, sekali-kali lah. Tidak apa-apa ya, kan? Sekali-kali misalnya. Luar biasa ya. Dikulih kutwakin amalusanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, mendapatkan pahala dalam satu tahun puasa penuh dan sholat malam penuh. Masya Allah, satu tahun puasa penuh, sholat malam penuh. Hadis rawahu Imam Ahmad, dua Abu Dawud, dua Tirmidzi, dua Nasa'i, dua Ibnu Majah. Berarti puasa dikeluarkan oleh 5 Ashabus Sunan Al-Arba'ah ditambah Imam Ahmad. Kalau rawahu Sittah siapa saja? Ashabus Sunan Al-Arba'ah dengan Bukhari Muslim. Itu rawahu Sittah. Kalau rawahu Jama'ah, Sittah ditambah Imam Ahmad. Ini istilahnya Al-Hafid Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Wa shahahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Para ulama memahami kalimat wassala wa tasal itu adalah keramas dan mandi sepujuk badan. Ya. Jadi wassala yakni ghuslur ra's, wa tasal ghuslul jasad. Kenapa diartikan demikian? Karena ada riwayat pada lafaz Abu Dawud dengan kalimat man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ah wal tasara. Kalimatnya begitu. Man ghassala ra'sahu wal tasara. Barang siapa yang dia membasuh kepala dan mandi sekujur badannya. Jadi riwayat ini menjelaskan kalimat tadi. Ghassala wal tasara. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari jalan Ali bin Hausyab, Ali mengatakan sa'altu maqulan an hadzal qaul. Aku bertanya kepada maqul sahabat Al-Bairi imam tentang ucapan ini, yakni dalam hadis ghassala wa ghassala. Faqal, maka maqul menyatakan ghassala ra'sah wa ghassala jasadah. Wasalah raksa, wasalah jasadnya. Jadi dia membasuh kepala dan membasuh badannya. Dan dari jalan yang lain, masih riwayat Abu Dawud dari Abu Muslim, dari Sa'id bin Abdul Aziz, terkait dengan wasal wa pasal, Sa'id menyatakan wasalah raksa, wasalah jasadnya. Sama. Ini penjelasan para ulama. Ya, ini ghassal wa tasal artinya adalah peramas dan mandi. Ya, ini membasahi rambutnya dan membersihkannya. Kemudian membasahi seluruh badannya. Itu satu pendapat. Adapun pendapat yang lain dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Waqi' menyatakan, Waqi' ini guru dari Bani Syafi'i, irtasala huwa wa ghassala imra'ata. Irtasala yakni dia mandi, wa ghassala dan membuat mandi istrinya. Apa maksudnya? Yakni menggaulinya. Ini berarti keutamaan bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah belum bisa mendapatkan keutamaan. Para bujang belum bisa. Sabar dulu. Keutamaan bagi yang sudah menikah. Apakah diambil darinya faedah keutamaan melakukan hubungan di pagi hari Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum mendapatkan adanya pendapat yang demikian ataupun keterangan yang demikian. Sebatas daripada ucapan Waqi' yang menjelaskan ghassala di situ adalah ghassal imra'atan, yakni membuat mandi istrinya. Adapun Ibnu Khuzaimah merinci. Ibnu Khuzaimah merinci man qala fil khabar man ghassala wa tasal. Man qala fil khabar, orang yang berkata, artinya membaca, dia meriwayatkan dalam khabar, ini dalam hadis, man ghassala dengan tasdid, isinya di tasdid, man ghassala wa tasal. Barang siapa yang ghassala dengan tasdid wa tasal, fa ma'nahu jama'a. Maka arti dari ghassala yakni menggauli istrinya. Man ghassala artinya jama'a. Fa'au jaga al-husr, menggauli istrinya yang mengharuskan istri untuk mandi. Fa'au jaga al-husr ala zaujatihi amatihi, yang dengan itu mengharuskan istrinya itu mandi, atau kalau dia punya budak perempuan, budak itu mandi. Jadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada seperti itu, pada masa sekarang tidak ada. Waktasal buah dan dia sendiri mandi. Waman qala ghassala waktasal, adapun riwayat, ya dia meriwayatkan hadisnya dengan mengatakan ghassala waktasal dengan tanpa tasdid. Ghassala waktasal. Aroda ghassala waktasal. Fahwa salah sa'irul jasad. Maka dimungkinkan dengannya adalah dia mengkeramasi kepala rambutnya, dia guyur, dia bersihkan, kemudian setelah itu dia basuh seluruh anggota badannya. Nah, bagi yang masih bujang bisa mengamalkan tadi yang pendapat yang pertama tadi itu. Pendapat yang pertama itu ucapan daripada beberapa ulama. Banyak di antara para ulama termasuk Abdullah bin Mubarak berpendapat demikian. Abdullah bin Mubarak juga berpendapat demikian. Yani walaupun dengan riwayat itu salah dengan tasbih. Maknanya adalah membasuh kepala. Sehingga di sini keutamaan tidak hanya berlaku pada yang sudah menikah, tetapi juga bisa bagi siapa saja yang melaksanakan daripada ini. Wallahu a'lam. Dan bakara waktakar tentunya dia mengajak orang lain, membuat orang lain untuk kemudian datang ke masjid, bersegera ke masjid di pagi hari. Dan dia sendiri juga tidak hanya sekedar uprah-uprah, tapi dia sendiri monor. Ini keutamaan bagi orang yang mau bersegera menuju masjid dan menyuruh orang lain, mengajak orang lain untuk bersegera. Kemudian tadi apa? Berjalan bukan berkendara. Kemudian setelah itu dia mendekat ke imam semampu yang mampu dia lakukan, sedekat-dekatnya dengan imam, berada di dekatnya imam. Kemudian setelah itu dia mendengar dengan seksama dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jika seseorang melakukan hal tersebut dari awal dengan ilmu ini dia niat, maka diharapkan dia akan mendapatkan keutamaan ini. Karena Allah bikul yukutwa amal sana adrusiyamiha wa qiyamiha. Dia mendapatkan pada setiap langkahnya amalan satu tahun, puasa dan sholat malamnya. Puasa dan sholatnya, karena tidak ada kalimat malam. Puasanya dan sholatnya. Baik, faedah berikutnya yang ketiga disebutkan oleh Syekh Al-Fadlul Madhkur fi hadha mutarattibun 'alal ihtisal wa tarjami'an. Keutamaan yang tersebut ini mutarattibun 'alal ihtisal wa tarjami'an, terhasilkan jika mandi sekaligus bersegera. Kalau hanya bersegera tanpa mandi, atau mandi dan tidak bersegera, ya tentunya tidak mendapatkan keutamaan tadi. Keutamaan-keutamaan tadi yang disebutkan dalam hadis kita adalah bagi yang mandi dan bersegera. Faedah yang keempat, anna tartibat tawaf alal majii ilaiha, bahwa tertibnya pahala di situ terkait dengan kedatangan. Paling cepat datangnya, maka dia yang paling besar pahalanya. An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan, man ja'a fi awwali sa'atin min hadhihi sa'ah wa man ja'a fi akhiriha mustarikani fi tafsiri asli badana. Barang siapa yang datang di awal waktu dari waktu yang pertama ini, dan orang yang datang di akhir waktu dari waktu yang pertama, artinya di saat ula itu kan, saat itu kan satu jam, mungkin bisa lebih ya kalau dibagi lima, dari Ba'dal Fajr sampai datangnya imam, dibagi 5, itu 1 jamnya berapa? Nah itu orang yang datang pada jam pertama, kata Imam Nawawi, di awal dengan orang yang datang pada jam pertama di akhir, mustarikan, keduanya itu berserikat fitafsiri asli badanah, dalam dia mendapatkan asal badanah, mendapatkan daripada unta. Mustarik, dia sama-sama ini dapat unta, ini juga dapat unta. Awil bakorah, awil ghairi himah. Atau kalau yang datang pada jam kedua, dia mendapatkan sapi, atau selain keduanya dalam artian jatah yang ketiga berarti dia mendapatkan kambing, dan seterusnya. Walakin akan tetapi kata Nawawi, badanatul ula akmal li badana man ja'a fi asri sahah. Unta, orang yang datang awal di jam pertama, itu lebih sempurna dibandingkan unta yang datang di akhir jam yang pertama. Bisa dipahami. Wa badanatul mutawasit, mutawasitoh, dan orang yang datangnya itu pertengahan di jam pertama tapi pertengahan, maka dia juga mendapatkan unta pun juga pertengahan pula. Wa hadza kana anna shalatal jama'ah tazid 'ala shalatil munfarid bi 27 darajah. Dan ini sebagaimana sholat berjamaah tazid 'ala shalatil munfarid, dia lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Wa ma'lum anna jama'ah tutlaq 'ala tsnain wa 'ala uluf. Dan diketahui bahwasanya namanya jamaah itu terpakai untuk dua orang juga berjamaah di beberapa masjid, ya, masjidnya besar, sholatnya hanya 2 orang. Muadzinnya, kemudian setelah itu sholat sunnah, tunggu imam, datang imam, koma. Berdua sudah, imam sama dia. Demikian pula, dianggap berjamaah, ya, 2 orang sudah berjamaah. Demikian pula, uluf di Masjidil Haram, misalnya ribuan orang. Itu juga jamaah. Paman sholat di jamaah hum asrat ala lahu saba wa isrun daroja. Maka orang yang sholat di jamaah yang jumlahnya itu, ya, jumlahnya adalah 10.000 orang, dia mendapatkan 27 derajat. Paman sholat lain lahu saba wa isrun daroja. Dan orang yang sholat hanya 2 orang, jamaahnya memang 2 orang, maka dia mendapat mula 27 derajat. Lakin darajatul awal, akan tetapi derajat yang sempurna. Wa asbahu hadirah, dan yang semisal ini banyak. Wa raji al-mukhtar, dan inilah yang roh yang terpilih. Baik. Kemudian kaidah yang kelima disebutkan oleh Al-Ghassan rahimahullah, annal badana afdal minal baqarah fil hadi. Wa kadzalika al-baqar afdal min asy-syah. Bahwa unta itu lebih utama dibandingkan sapi dalam al-hadi, dalam al-udhiyah, dalam berkorban. Wa kadzalika al-baqar afdal min asy-syah, demikian pula, ya, kalau satu sapi tentu lebih utama daripada 1 ekor kambing. Adapun jika kolektif, maka wallahualam tidak ada keterangan bahwa itu lebih utama daripada 1 ekor kambing, kecuali dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemanfaatan dari jumlah dagingnya saja. Afdholiyah tersebut apabila seseorang berkorban 1 ekor sapi dibandingkan dengan orang yang berkorban 1 ekor kambing, ya tentunya sapi lebih utama. Kalau kolektifnya 2 orang, 1 ekor sapi tapi kolektif 2 orang, ya tentunya itu lebih utama. Nah, masih lebih utama. Kenapa? Karena sapi itu kolektifnya 7 orang untuk setara dengan kambing. Adapun jika dipikul 2 orang, maka itu tentunya lebih utama. Sehingga kalau mau kolektif sapi, bukan mesti harus mencari 7 orang, ya. Dan mesti harus mencari 7 orang. Kalau mungkin ada ahlinya, orang-orang yang siap berkorban, misalnya butuh ditemani 1 orang, Marwan misalnya. Harga berapa? Harga 20 juta, 10-10, siap. Nah, ini lebih utama. Atau 3 orang, 7 juta. Sapinya harga 20-an. Akan tetapi maksimal dalam kolektif ini 7. Kalau 8 orang tidak jadi korban. Ya, sekedar ya senang-senang dengan daging sapi saja, tidak terlihat sebagai korban. Kalau dibagi-bagikan yaitu sedekah, bukan nilai korban. Kambing tidak boleh 2 orang, kambing 1 orang. Korban atau latihan korban, misalnya saat sekolahan, seekor sapi, 2 ekor sapi, kolektif, itu bukan korban dan bukan latihan korban juga. Itu hanya bersenang-senang dengan sapi, daging sapi. Dibagi-bagikan, tetapi nilainya bukan korban. Kalau diniatkan korban dalam keadaan mengetahui hukum kolektifnya 7, diniatkan korban, maka itu bisa menjadi amalan bid'ah. Ini karena kejahilan dan ketidaktahuan, maka termaafkan dari sisi itu. Jadi diambil faedah daripada ini oleh Syekh, karena Rasulullah SAW memberikan tarkib demikian. Jam pertama tentunya lebih utama, dan jam pertama adalah unta. Jam kedua tentu di bawahnya jam pertama, dan disebutkan adalah bakhara. Berarti unta lebih utama daripada sapi. Faedah yang keenam, annal kafsal aqrab afdal min ghairihi min sa'il ghanam fil hadyi wal udhiyah. Bahwasannya atas kambing gibas yang bertanduk itu lebih utama dibandingkan kambing-kambing yang lain yang tidak bertanduk. Baik dalam al-hadyu, baik dalam kaitannya dengan ibadah haji, seperti orang yang melakukan tamattu maka wajib untuk hadyu, ataupun berkorban. Bagi selain jamaah haji di negeri masing-masing, mereka berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini Idul Adha. Maka gibas apa itu yang utama. Dan biasanya yang bertanduk besar dan apalagi sampai melengkung begitu, meluper gitu, itu biasanya jantan. Betina ada tanduknya sih, biasanya nggak terlalu panjang. Sedangkan korban dengan kambing betina sah-sah saja, boleh ya, sah. Hanya saja yang pemerintah ada aturan. Dibuat aturan oleh pemerintah bahwasanya untuk kambing betina yang masih produktif dilarang untuk dijadikan binatang kurban. Kalau yang majen tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, an-nasadaqah maqbulah wa in qallat. Bahwa sedekah itu diterima walaupun sedikit. Li'annahu ja'ala ida al-fidah miqyasan bitawah. Karena beliau menjadikan memberikan, yakni menjadikan pahala seekor sebutir telur sebagai ukuran dalam pahala. Jadi ibadah ya sedekah itu tidak dinilai dari besar kecilnya. Bahkan di dalam hadis Rasul pernah menyatakan, sabaqa dirham mi'at dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100 atau mi'atu alf dirham. Anda lupa tempatnya, tepatnya. Mi'atu alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Satu dirham kecil dibanding 100.000. Tetapi satu dirham ini si pemilik dalam keadaan bagi dia besar. Dia hanya memiliki 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Maka satu dirham ini nilainya berlipat-lipat kali dibandingkan dengan orang yang dia bersedekah 100.000 dirham, besar sekali. dan sedangkan dia memiliki miliun dirham, dia jutaan dirham dia punya, 100 ribu bagi dia kecil, maka nilainya pun juga tidak sebesar 1 dirham dari orang yang memiliki 2 dirham tadi. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, soalnya kaitannya masih tersisa beberapa. Astagfirullahaladzim.